kasi inga beta jadiye inga akan jaga akan satu hari akan pasti jadi katong dua sama-sama Vento bilang dia berapa lama beta tunggu cinta ale datang baru sio jantung hati